Kalau pintar cerdas ngerti ya. Oh iya iya. Ya, nah. Jazakallahu khair diingatkan gitu. Ya, nah. Demikian pula ya kana betina auzakum wa ketika anak kita bersin badan masih kecil ya bisa kita latih ya. Nah. Ketika bersin ya kita sampaikan ayo baca alhamdulillah. Tidak langsung kita ya hamdulillah padahal dia enggak mengucap kenapa ini? Alhamdulillah kita latih alhamdulillahnya. Nah, barakallahu fikum. Gimana kalau yang pasien itu orang bisu? Pasien kan dengar suaranya pastinya kan, tapi nggak tahu alhamdulillahnya bagaimana. Nah, apakah kita disyariatkan untuk baca tasmid? Nah, kita lihat gerakan mulutnya. Kalau ketika pastiin mulutnya itu gerak-gerak, ya anggap aja itu mengucapkan alhamdulillah. Kita baca tasbih untuknya, ya pasti wah, ya wah ya hamdulillah gitu, ya itu waman atau sah. Wa kharaka safataihi bilhamdi walam nasma' minhu sautan dikauni akhras. Naam istahaqqa tasmid. Barang siapa yang bersin kok bibirnya itu ada gerak-gerakannya seperti mengucapkan alhamdulillah tapi kita enggak dengar ada suara alhamdulillah karena dia bisu, maka dia tetap berhak mendapatkan ucapan apa ini? Tasmid. Barakallahu. Kemudian la yushammat al'atis ba'da tsalitsah. Kalau bersinnya itu sampai tiga kali, maka setelahnya tidak ada bacaan tasmid. Bersin kadang-kadang ngapain lebih dari sekali, ya. Jadi maksimal tiga kali. Kalau lebih dari itu berarti lagi flu. Nah, dituakan, ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Sunni, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atasa ahadukum fal yusammithu jalisa. Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah temannya menyampaikan tasmid untuknya kalau mengucapkan alhamdulillah, ya. Fa in zada ala thalathin fa huwa mazqumun. Kalau bersinnya itu lebih dari tiga kali, maka dia adalah orang yang lagi sakit flu. Wala yusammat ba'da thalathin, maka tidak diberi tasmid setelah lebih dari tiga kali bersin. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah SAW bersabda, shammit akhaka thalasan fama zada fahuwa zukab. Berilah tasmid kepada saudaramu tiga kali, kalau lebih maka itu ialah flu. Nah, jadi Allah yasfik atau safak Allah gitu ya, semoga Allah memberimu kesembuhan, ya. Nah, telabak satu hur, insya Allah lagi mana terserah. Itu sudah sakit flu. Hmm.